Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Kita lanjutkan kembali kaidah yang ke-64 dari Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Qur'an karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah wa yushbihu hadha al-awarid alladhi ta'ridu atau ta'ridu fi iradatil iman li quwwati waridin syahwa aw ghadab. Yang semisal ini adalah awal hal-hal yang melintas dalam iradatul iman, keinginan keimanan, karena kuatnya hal yang muncul tadi dari syahwat atau kemarahan. Wa annal mu'minal kamil al-kamil al-iman qad yaqa'u fi qalbihi hammun wa iradah. Dan bahwasanya orang mukmin yang sempurna imannya, terkadang dalam hatinya ada keinginan, kehendak, kemauan li fi'li ba'dil ma'asi, melakukan sebagian kemaksiatan allati tunafil iman al-wajib, yang meniadakan keimanannya wajib. Ini kadang seperti itu. Tapi ingat, thumma ya'ti burhanul iman. Di saat itu datang bukti keimanan tadi. Wa quwwatu ma ma'al 'abdi minal inab wa minal inabati tammah, dan kekuatan yang ada pada diri hamba tadi dari inabah, kembali kepada Allah Ta'ala yang sempurna. Ini dia kemudian menyadarinya dan segera apa? Kembali kepada keimanannya. Fayadfa'u hadzal 'aridha, sehingga dia pun menolak sesuatu yang terlintas tadi. Contohnya apa? Wa min hadza qawluhu ta'ala an Yusuf alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa laqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh perempuan itu punya keinginan pada Yusuf, dan Yusuf pun punya keinginan pada perempuan tadi. Laula arra'a burhana rabbih, andaikan dia tidak melihat bukti dari Rabb-nya. Nah, apa itu bukti dari Rabb-nya itu? Wa huwa ma ma'ahu, yaitu sesuatu yang ada pada diri Nabi Yusuf sendiri. Minal iman wal khauf wal khasyah, dari keimanan, rasa takut, dan yakni khasyah. Nah, menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan dan mengawasi dirinya. Sadar ini dia. Wal ma'rifah allati dafa'at anhu hadzal hamma wa mujibah, dan pada diri beliau juga ada bentuk pengetahuan, pengenalan tentang Allah yang ini menolak keinginan dan dorongan keinginan tadi. Kuat. Ya. Nah, ada saat itu keinginan ya untuk memenuhi ajakan tersebut, tapi tidak lama kemudian beliau menolaknya karena kuatnya keimanan dan rasa takutnya kepada Allah yang ada dalam dirinya. Wasalat iradatuhu tamma fi ma yurdi rabbah, sehingga jadilah setelah itu keinginannya hanya pada apa yang diridai oleh Allah. Awalnya punya keinginan yang tidak baik ini, tapi kemudian ditolak dengan kekuatan iman yang ada pada dirinya, jadilah keinginannya hanya kepada apa yang Allah ridai. Walihada, karena inilah faza bimartabatis siddiqiyah. Beliau mencapai keberhasilan, yaitu menempati kedudukan orang-orang yang jujur. Dikuati ikhlasih, karena kuatnya keikhlasan beliau. Wa yaqdhati imanihi, dan ini bangkitnya keimanan beliau. Bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya. Wa antasara ba'dal mu'alajati syadidah, dan beliau pun mendapat pertolongan Allah setelah ada upaya kuat. Ya. Minan niswatil lati la yasbiru alaiha illa sadatul khalqi. Dari ya ajakan rayuan wanita-wanita yang tidak akan mungkin bisa sabar dengan rayuan mereka kecuali orang-orang yang memimpin makhluk ini. Ini tokoh-tokoh panutan makhluk. Nah, bayangkan cantik-cantik, ya, kaya raya, punya kekuasaan, bisa mengatur skenario yang yaitu menutupi perbuatan mereka tanpa ada yang berani membukanya. Sudah, mau apa lagi? Seandainya ya itu naudzubillah terjadi pada orang-orang yang rendah, ya sudah hancur ini ya. Nah, tidak ada yang mampu untuk bisa menahan diri di saat-saat seperti itu kecuali memang orang-orang pilihan. Pilihan hatta da'a rabbahu, sehingga beliau pun berdoa kepada Rabbnya, ayyub'idahu, agar menjauhkan beliau an mawatil fitan, dari sumber-sumber fitnah seperti ini. Faqal, beliau berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, wahai Rabbku, penjara lebih aku senangi daripada apa yang mereka ajak aku dengan kepadanya. Nah, masya Allah, masya Allah. Nah, ini contoh ya, bahwasanya hal-hal yang melintas dalam pikiran, yang dalam kehendak, keinginan yang tidak baik, itu terkadang muncul pada diri orang yang mukmin. Ya. Bahkan pada diri para anbiya wal mursalin. Nyata? Nah, sebagaimana yang telah dicontohkan pada contoh-contoh yang sudah lewat. Nah, akan tetapi itu semua tidak mempengaruhi keimanan yang ada selagi apa? Dia bisa menolaknya. Tidak apa? Hanyut dalam keinginan yang lewat tadi, paham? Selagi dia bisa menolaknya, itu tidak baik. Karena memang yang namanya lintasan pikiran itu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dihindari, pasti ada. Hatta dalam sholat sekalipun yang kita diusahakan untuk apa? Khusyuk ya, mesti ada di situ apa? Lintasan-lintasan pikiran. Nah, ini sehingga termasuk dari yaitu masaidu syaitan, perangkap-perangkap syaitan adalah seseorang ketika dia berusaha untuk mewujudkan kekhusyuan dalam ibadahnya, dia memahami bahwa khusyuk itu artinya enggak boleh ada dalam ibadah tadi pikiran yang lain selain ibadah. Ya. Sehingga setiap kali dia ibadah ada pikiran yang lewat, dia batalkan ibadahnya. Ya, itu orang misalnya mau takbirat ihram ya, maunya kosong pikiran itu. Ya, fokus dengan ibadah. Tapi masih mikir yang lain, dia ulang lagi. Allah lewat lagi, dia ulang lagi. Terus sampai berapa kali takbir itu? Ya. Karena dia berusaha apa? Hilangkan pikiran semua itu. Fokus pada ibadahnya. Nah, dan akhirnya apa? Jadi permainannya syaitan. Nah, akan tetapi yang benar adalah bahwa itu tidak membahayakan dirinya selagi dia tidak yastarsil, tidak terbawa dengan itu. Tetap pada amalan dia, apa yang dia lakukan dari ibadah. Biarkan itu lewat. Ya. Jadi sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menasihati muridnya Ibnu Qayyim, katanya, wahai Ibnu Qayyim ini, yaitu jadikanlah hatimu itu seperti kaca, cermin, apa kaca ya, kaca yang bisa melihat ya segala yang ada di luar, tapi ya segala yang dua tadi tidak bisa mudah masuk ke dalam. Itu kaca ya, dia bisa tahu yang di luar, tapi yang di luar tidak bisa mudah bah masuk ke dalam. Nah, jangan jadikan hatimu seperti batu karang ya, yang menyerap segala apa yang lewat. Ya, kalau yang di laut itu ya, ada yang lewat masuk begitu. Nah, jangan jadikan hatimu seperti itu. Tapi jadilah apa? Seperti az-zijaj. Nah, kaca. Ini dia. Dia ya bisa melihat sesuatu yang lewat, tapi sesuatu yang lewat tadi tidak bisa mudah masuk ke dalam. Nah, begitu umpamanya. Sama juga seperti yang namanya tiaroh. Kata Nabi SAW, setiap kita mesti ada bentuk apa? Tatayur. Ini ya. Ada lintasan pikiran ya, yang itu sesuatu tatayur. Merasa khawatir, takut, ya bahaya, sial dengan sesuatu. Paham ya? Nah, tapi itu kata Nabi SAW, tidaklah membahayakan kamu ya, selagi kamu tidak apa? Mengikutinya. Terus pada amalanmu, tawakal pada Allah. Nah, jangan jadikan itu apa? Sebagai sebab kamu menghentikan niatmu ketika melakukan suatu urusan, padahal tidak ada kaitannya. Semata-mata apa? Persangkaan semata. Nah, lagi mau ya, dagang, tiba-tiba kok ada pot rumah jatuh. Mungkin ada apa perasaan? Enggak enak perasaan gitu ya. Mungkin ada ya. Selama itu tidak menghentikan kamu dari amalan ini. Ya, tidak membahayakan. Ya. Walaupun ada dalam diri perasaan. Rasa cemas gitu. Tapi jangan diikuti. Terus amalkan apa yang memang sudah kamu niatkan. Adapun hasilnya tawakal kepada Allah. Nah, itu tidak membahayakan. Nah, ini sudah belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa kana ahadu sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Rajulun da'athum ra'atun dhata mansubin wa jamalin, faqala inni akhafullaha. Wa qala ta'ala, innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Yashmulu at-ta'ifa alladhi ya'ridu fi aslil imani walladhi ya'ridu fi iradatihi. فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني wa huwa Allahul qawiyul azizu. Lakin ghalaba ala Lutin sallallahu alaihi wasallam tilkal halal harjata wan nadru li asbabil adiyati faqala ma qala ma ilmihi tammi bi quwwati dzil azamati wal jalali. Naam, yang semisal ini juga adalah yang disebut dalam hadis ya, tentang 7 kelompok manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak ya, berzina dengan seorang perempuan yang memiliki mansab, kedudukan, wajamal dan kecantikan. Kemudian dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Tidak dia penuhi ajakan tadi. Nah, ini contoh. Selagi itu tidak membawanya larut, hanyut, ya, maka itu tidaklah apa? Membahayakan. Bahkan lebih dari ini, hadis tentang tiga kelompok orang atau tiga orang yang berlindung di dalam gua, kemudian apa? Batu besar menutupi pintu gua tadi. Ya kan? Masing-masing kemudian bertawasul kepada Allah dengan amalannya yang saleh, ya, agar dikeluarkan dari gua tersebut. Di antara yang mereka sebutkan adalah bahwa dia memiliki yaitu misanan, ya, perempuan, ya, misan perempuan yang sangat dia cintai dan sangat dia ingin memilikinya. Nah, sampai datang suatu ketika kesempatan misan yang perempuan ini dalam kondisi membutuhkan bantuan. Ya, dan dia bisa membantu, kemudian dia memberi syarat, asalkan kamu mau menyerahkan dirimu kepadaku. Nah, ketika dia sudah siap menggaulinya, kemudian diingatkan, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu memecah, ya, cincin itu kecuali dengan haknya. Maksudnya itu dengan cara yang halal. Demi diingatkan itu, langsung apa? Sadar dia, ingat Allah dan berhenti, ya, reda keinginannya berbuat maksiat tersebut. Paham? Kemudian dibiarkan perempuan tadi pergi dengan membawa uangnya. Dia langsung takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku melakukan ini semua karenamu ya Allah, maka ya, ini bukakanlah ya, pintu gua ini. Maka kemudian terbuka. Paham? Ini juga contoh bagaimana terkadang pada diri seorang mukmin ada hal-hal yang seperti itu, tapi kemudian dia bisa menolaknya, menghilangkannya dengan kekuatan iman yang ada pada dirinya. Ya, tergantung kadar iman masing-masing. Ada yang kuat, ya, dari awal, ya, perkara itu muncul dia sudah mampu apa menepisnya. Ada yang sedang, ya, sehingga perkara yang muncul tadi terlalu lama pada dirinya, tapi akhirnya dia pun apa? Bisa menolaknya. Ada juga yang lemah, ya, masing-masing sesuai dengan apa? Kadar imannya sendiri-sendiri. Yang pasti, seorang yang mukmin pastilah dia mendapati dalam dirinya apa? Rasa penolakan terhadap apa saja yang bertentangan dengan keimanannya. Nah, kuat dan lemahnya penolakan tadi sesuai dengan kuat dan lemahnya kadar keimanan dia. Paham ya? Nah, ingat. Nah, selama terjadi seperti ini, maka itu tidaklah membahayakan. Juga seperti seorang yang disebut dalam hadis, dia berbuat dosa, kemudian dia ingat bahwa dia memiliki Allah, Rabbnya yang maha mengampuni dosa. Dia segera inabah, tobat kepada Allah, memohon ampun. Allah ampuni. Ya. Kemudian setelah itu dia berbuat dosa lagi. Setelah dia ingat, ya, bahwasanya Allah mengampuni dosa, ya, segera dia tobat lagi, istighfar, ya, kembali ke jalan Allah. Kemudian di lain waktu lagi jatuh lagi, terus begitu, ya. Maka selama hamba tadi terus seperti itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala terus, ya, memaafkan dia. Nah, dalam artian perkara tadi apa? Sesuatu yang melintas, ya, sementara yang tetap dalam dirinya adalah keimanan yang kepada Rabbnya, rasa takutnya kepada Rabbnya, walaupun ada yang kuat, ada yang lemah, paham ya? Nah, sehingga ini diantara bentuk keberkahan iman. Nah, sebagaimana dalam hadis, bahwasanya tidak akan masuk, ya, atau tidak akan kekal di dalam neraka seseorang yang dalam hatinya ada seberat darah dari keimanan. Pastilah dia apa? Selamat. Ini adalah barokahnya iman. Ya. Iman yang paling rendah sekalipun, ya, bila terus dimiliki oleh hamba sampai matinya, itu yang apa? Menyelamatkan dia dari kekalan di dalam neraka. Nah, apa yo iman yang kuat, sempurna. Masya Allah. Nah, dan juga seperti yang di dalam ayat ini, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum munsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu, ya, sifat mereka ketika datang pada mereka waswas syaitan, ya, mengajak kepada yang tidak baik, segera mereka apa? Ingat, ya, dan kemudian mereka memiliki basirah, bisa memandang, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Cepat, yaitu sadarnya. Nah, disebutkan dalam ayat yang lain, ya, yaitu ingatnya orang yang beriman, ya, batas maksimalnya adalah sebelum sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut. Karena rasa ingat kalau sudah setelah sakaratul maut itu tidaklah apa? Tidaklah bermanfaat. Nah, ini kata Syekh, fa idza massahum tadzakkaru. Ketika gangguan setan tadi datang pada mereka, mereka segera ingat, yaitu ma yadu ila iman, sesuatu yang mendorong kepada keimanan, wajibatih, dan yang mengharuskan keimanan tadi dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Allah, hikmah dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, fa'absaru, sehingga mereka memiliki basirah, fandafa'ati syubhat wasyahwat, sehingga tertelalah syubhat dan syahwat tadi, faraja asyaitan khasian wa huwa hasir. Maka asyaitan kembali dalam keadaan apa? Yaitu rugi, dengan tangan kosong, tidak berhasil. Nah, begitu pula termasuk dari ini kata Syekh, yaitu ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, aw awi ila rukmin syadid. Kata Nabi SAW, walaqad kana ya'wi ila rukmin syadid, yani wallah al-qawil aziz. Nah, ini ada juga dalam kisah Nabiullah Lut alaihi salam. Difahami ini kaidah yang ke-64. Jadi perkara yang melintas yang tidak tetap, ya, pada al-haq, pada yang yakin, ya, itu tidaklah apa? Membahayakan. Karena itu semua dengan cepatnya akan pergi, hilang, sirna. Nah, selagi ingat, tidak menetap. Selagi tidak menetap, tidak bawah dengannya. Nah, walaupun demikian, tetaplah kita seorang mukmin harus terus waspada, berusaha mencapai yang terbaik. Kalaupun ternyata dari usaha tadi terjatuh dalam banyak kesalahan, kelemahan, kekurangan, ya, jangan itu semua membuat kita apa? Patah semangat. Tapi terus, ya, kita mengembalikan semangat kita, ya, tekad kita untuk terus memperbaharui keimanan ini. Karena memang sebagaimana yang disebutkan hadis Nabi SAW, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thaw, ya, fas'alullaha an yujaddidu al imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman dalam diri ya, salah satu dari kalian itu bisa luntur seperti lunturnya pakaian, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selalu memperbarui keimanan dalam hati kalian. Iya.